Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى المساله السابعه والسبعون اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوه. Masalah atau pembahasan yang ke 77 dari perilaku orang-orang ahlul jahiliyah adalah mereka mengikuti kepada orang-orang yang tidak pantas, yang tidak bisa dijadikan contoh, tapi justru mereka ikuti. Di antara perilakunya orang-orang ahlul jahiliyah, mereka itu mengikuti orang-orang yang tidak pantas untuk dijadikan panutan. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, "Inna a'immatahum imma 'alimun fajirun wa imma 'abidun jahilun." Sesungguhnya pemimpin-pemimpin mereka itu orang-orang ahlul jahiliyah, pembesar-pembesarnya mereka, imma alimun fajirun, bisa berupa seorang yang alim, orang yang ngerti, fajirun, tetapi fajir, ngerti tentang ilmu agama tetapi orangnya fajir, ia tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, atau abidun jahilun, abid, seorang yang ahli ibadah, gemar melakukan ibadah tetapi jahil, tidak didasari dengan dalil, tidak didasari dengan nas. Kama fi qawlihi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sungguh sekelompok dari mereka, orang-orang Yahudi maksudnya, mereka telah mendengarkan kalamullah, namun kemudian mereka menyimpangkan, mentahrif kalamullah tersebut, menyimpangkan kalamullah tersebut setelah mereka itu memahaminya. Mereka tahu, mereka faham maksudnya ini, ayat ini, tapi kemudian mereka simpangkan, mereka palingkan maknanya, tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Itu namanya tahrif. Min ba'di ma qaduhu, setelah mereka itu memahami, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu sadar dan tahu atas perbuatan mereka tersebut. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, dan apabila mereka kembali bertemu dengan teman mereka, قَالُوا, mereka mengatakan, أَتُحَدِّثُونَهُمْ, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka, بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, dengan apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bukakan atas kalian, لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ, agar mereka bisa mendebat kalian dengannya, inda rabbikum, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, afala ta'qilun, tidakkah kalian itu berakal, Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahuinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan, sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ummi yang tidak mengetahui Al-Kitab kecuali hanya angan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun. Dan tidaklah mereka mengamalkannya itu kecuali dengan persangkaan semata. Berkata Al-Alama Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, kudwatu ahli al-jahiliyyati minal yahudi wan nasara wa ghairihim, imma alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi'ilmihi mithlu ahbaril yahudi. Panutannya orang-orang ahlul jahiliyah itu, suri tauladannya orang-orang ahlul jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara dan yang selain mereka, kemungkinannya hanya ada dua. Mungkin seorang yang alim, pandai, banyak ilmunya, tetapi fajir, yaitu yang tidak mengamalkan ilmunya, itu namanya fajir. Alim tapi fajir, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu panutannya orang-orang ahlul jahiliyah, ngerti ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Mithlu ahbaril yahud, seperti pendeta-pendeta Yahudi. Ahbar, orang-orang alimnya Yahudi. Wa imma abidun jahilun. Kemungkinan kedua, panutannya orang-orang ahlul jahiliyah dan yang berjalan di atas jalan mereka adalah seorang yang gemar ibadah namun jahil, gemar ibadah namun bodoh terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya senang melaksanakan sholat, tapi kalau dikasih tahu kerjakanlah sholat yang di sana ada dalilnya, gak peduli, pokoknya sholat yang dulu saya dapatkan dari guru saya. Nah, sholat ini, sholat itu, mengadakan nah, ihtifalat, peringatan ini, peringatan itu, mengadakan tata cara ibadah begini dan tata cara ibadah begitu. Gemar, tapi kalau melakukan sebuah ibadah dan bahkan mungkin senang. Nah, namun itu tadi jahil, tidak ditopang dengan dalil yang benar. Nah, nah inilah panutannya mereka, orang-orang ahlul jahiliyah. Sehingga kalau ada orang yang menjadikan atau dia nah, menjadikan seorang yang alim tapi fajir atau abid tapi jahil, maka dia telah berjalan seperti jalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Orang yang sudah ngerti ilmunya tapi tidak mengamalkan, melecehkan sunnah, bahkan melecehkan Islam dalam keadaan dia ngerti ilmunya. Nah, ngerti tentang tauhid tapi justru melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, ngerti tentang sunnah tetapi menjadikan bentuk menjadikan bid'ah. Nah, yang seperti ini kemudian dijadikan panutan, dijadikan pimpinan dan ketuanya, maka sungguh cara dan jalan yang mereka tempuh adalah cara dan jalannya orang-orang ahlul jahiliyah. Wahuwa al-amilu bighairi ilmin, abidun jahilun, seorang yang gemar beribadah tapi jahil, yaitu orang yang gemar melakukan sebuah amalan tanpa didukung dengan dalil, dengan ilmu. Nah, oleh karenanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Inilah yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dua jalan ini. Jalan yang menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berjalan seperti jalannya orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang alimal haq walam ya'mal bihi, orang-orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mau mengamalkannya. Itu jalannya Yahudi. Nah, yang kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, dijauhkan dari jalan yang seperti ini. Jalan yang kedua adalah jalannya orang-orang Nasara dan yang berjalan seperti jalannya orang-orang Nasara, yaitu orang-orang yang gemar melakukan sebuah amalan bila ilmin, tanpa didasari dengan ilmu agama. Gemar melakukan sebuah amalan tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan dalil. Nah, ya, ini terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan di dalamnya, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga para salihin. Itu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan. Dan kita memohon agar kita dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan yang berjalan seperti jalannya orang-orang Yahudi. Ini orang yang mengetahui al-haq tapi tidak mau mengamalkan al-haq. Dan kita juga memohon kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dhalin, yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara dan yang berjalan seperti jalannya orang-orang Nasara, yaitu orang-orang yang banyak gemar melakukan amalan tanpa didasari dengan dalil. Mithlu ruhbanin Nasara, seperti ruhban Nasara. Nah, pendeta-pendetanya orang-orang Nasara, ahli-ahli ibadahnya orang-orang Nasara. Kama qala Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan rahib-rahib mereka dan juga ahli ibadahnya mereka sebagai arbaban rab, sebagai tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yuhalliluna lahum al-harama. Tatkala pimpinannya itu, tatkala panutannya tersebut menghalalkan untuk mereka sesuatu yang haram, maka mereka pun ikut menghalalkan. Ini yang disebut dengan syirkut ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. Syirik dalam hal ketaatan. Yuhalliluna lahumul harama, menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang haram dan mereka pun ikuti. Al-muhim, pokoknya apa yang diucapkan, nah, mereka langsung mendengar dan menjalankan. Wa yuharrimuna 'alaihim al-halala, dan mengharamkan untuk mereka sesuatu yang halal, maka mereka pun ikut mengharamkan. Naam. Wa yuti'unahum fi dzalik, dan mereka itu mentaati panutan-panutannya tersebut, pemimpin-pemimpinnya tersebut, ketua-ketuanya tersebut dalam hal yang demikian. Nah, menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Mereka taati. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kalian wahai kaum muslimin masih menghendaki, menginginkan agar mereka itu mau beriman ahlul kitab, sementara sebagian golongan dari mereka itu telah mendengar kalamullah, telah mendengar kalamullah, namun kemudian mereka tahrif, mereka simpangkan, mereka rubah maknanya setelah mereka itu memahaminya. Nah, fahami, faham. Begitu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka mereka simpangkan, mereka palingkan. Nah, dari makna yang sebenarnya. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu mengetahuinya. Qauluhu, maka ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian wahai kaum mukminin masih menginginkan, menghendaki agar mereka itu beriman sementara sebagian dari mereka itu telah mendengarkan kalamullah kemudian mereka mengubahnya, mentahrifnya. Kata Al-Imam Al-Fauzan rahim habibullah taala wa ra'a, haula'i humul ulama wal fajarah, mereka itu adalah para ulama yang fajarah, ulama yang fajir yang tadi kita sebutkan. Yasma'una kalamullah wa huwa taurat, mereka mendengar kalamullah yaitu Taurat. Wa ya'rifunahu wa yata'allamunahu, mereka mengetahuinya dan bahkan mempelajarinya Taurat. Thumma yuharrifunahu, namun kemudian mereka itu mentahrif, merubahnya, menyimpangkan maknanya. Yughayyiruna alfadhahu wa ma'anihi, mereka merubah lafadz-lafadznya dan makna-maknanya. Min ba'di ma'aqaluhu wa hum ya'lamun, setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka itu mengetahui. Ai min ba'di ma'arafu lafdhahu wa ma'nahu as-sahiha. Lihat ini, kekurang ajarannya orang-orang Yahudi mempelajari kitabullah Taurat, mempelajari kalamullah, setelah mereka paham, setelah mereka tahu lafaz ini maknanya demikian, nah ini ayat ini berbicara tentang hal demikian, setelah mereka memahami itu semua, mereka rubah justru, nah mereka tahrif. Dalam rangka apa? Min ajli ahwa'ihim wa aghradihim wa syahwatihim, dalam rangka menuruti hawa nafsu mereka, tujuan-tujuannya mereka dan syahwat-syahwat mereka. Itu tujuannya. Nah, dalam rangka untuk memenuhi hawa nafsunya. Pokoknya kami telah berpendapat terlebih dulu ini hukumnya halal. Maka setiap ayat yang berbicara tentang perkara tersebut, mereka akan takwil bahwasanya ini maksudnya demikian untuk mendukung pendapatnya tersebut. Atau sebaliknya, pokoknya menurut saya ini hukumnya haram. Sehingga kalau mereka mendapatkan sebuah ayat, sebuah hadis, nah, yang sepintas akan bertentangan dengan pendapat mereka, maka akan ditakwil, akan ditahrif. Kalau bisa dengan lafaz atau dengan makna, nah, atau dengan bahasanya agar mendukung apa yang menjadi pendapatnya, akidahnya, dan seterusnya. Itu cara-caranya orang-orang Yahudi, cara-caranya orang-orang Ahlul Jahiliyah. Sementara kaum muslimin Ahlu Sunnati wal Jamaah, mereka menetapkan dalil kama ja'a, sebagaimana datangnya, sebagaimana datangnya, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, wala ta'tilin, tidak juga menolak atau mempertentangkan maknanya, wala tashbihin, tidak juga menyerupakan. Mereka terima sebagaimana datangnya dalil tersebut. Kama hadatsa minhum fi qissati zani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sebagaimana yang terjadi di antara mereka pada kisah seorang laki-laki yang berzina, seorang laki-laki Yahudi yang berzina di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Hinama zana rajulun minal yahudi bimra'atin minal yahudi. Tatkala seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berzina dengan seorang wanita dari kalangan Yahudi. Faqalu, maka mereka orang-orang Yahudi yang di kota Madinah mengatakan, idhabu ila hadzal rajul, pergilah kalian kepada laki-laki ini, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ya'lamuna anna at-taurata fiha ar-rajam. Mengapa mereka menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka faham di dalam Taurat hukum untuk orang yang berzina itu juga dirajam. Oleh karenanya mereka, kalau mereka berhukum dengan Taurat, sudah pasti dirajam, mati. Nah, sampai mati, dilempari batu sampai mati. Nah, oleh karenanya mereka mengatakan, coba pergi kepada Muhammad. Mengapa mereka mengatakan demikian? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Mereka faham agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah, penuh dengan kelonggaran, subhanallah, penuh dengan pemaafan. Sehingga mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu dapat maaf, siapa tahu ada kelonggaran. Itu diantara yang disebutkan oleh para ulama, sehingga mereka lebih menyarankan untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum la yuriduna rajama, sementara mereka tidak menginginkan untuk rajam. La'allahu yahkumu fihima bihukmin ashal minar rajam ini. La'allahu, semoga saja dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan keputusan kepada mereka berdua dengan hukuman yang lebih ringan dibanding hukuman rajam. Dibanding hukuman rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhu al-hukma ala hadzal zani wa hadhihi zaniyah. Maka mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohon, meminta kepada beliau untuk memberikan keputusan, memberikan hukum kepada laki-laki yang berzina dan wanita yang berzina tersebut. Far Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma tajiduna fi taurati ala man zana, apa yang kalian dapati di dalam Taurat hukuman bagi orang yang berzina. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma tajiduna fi taurati fi sya'nir rajam, apa yang kalian dapati di dalam Taurat terkait dengan hukum rajam. Qalu, mereka mengatakan, fiha, ya ada dalam Taurat terkait dengan hukum zina, annana nusawwidu wujuhahum, menurut Taurat, ini pengakuan mereka orang Yahudi, menurut Taurat hukuman bagi orang yang berzina itu adalah dengan menjadikan wajah-wajah mereka itu menghitam. Kami hitamkan wajah-wajah mereka. Wa nurkibuhum ala hamirin, dan kami naikkan di atas keledai, maksudnya untuk diarak dihinakan. Wa natufu bihim fil aswaq, dan kami arak kelilingkan mereka di pasar-pasar. Kata mereka demikian. Fasa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala, seorang sahabat yang dulunya adalah termasuk ulama-nya Bani Israel. Abdullah bin Salam yang begitu mendetail pengetahuannya terkait dengan Taurat karena dulu beliau seorang Yahudi. Tatkala beliau masuk Islam, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau masuk Islam, Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Li'annahu min ahbarihim wa qad aslama, karena Abdullah bin Salam ini termasuk dari dulu itu adalah ulama'nya mereka Bani Israel. Wa qad aslama, dan sungguh dia telah masuk Islam. Qal, Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabu ya Rasulullah, mereka telah berdusta ya Rasulullah. Fatalaba Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-Taurata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka Taurat. Falamma ahdaruha wada'a Ibnu Suriya usbu'ahu ala ayatir rajam. Tatkala mereka menghadirkannya Taurat, maka Ibnu Suriya, dinamakan, disebutkan namanya sebenarnya adalah Abdullah, Abdullah Ibnu Suriya, meletakkan jarinya di atas ayat yang berbicara tentang rajam untuk menutupi, letakkan jarinya. Faqala lahu Abdullah Ibnu Salam, maka Abdullah bin Salam mengatakan kepada dia, irfa usbu'ak, angkat jarimu. Falamma rafa'ahu idza ayatar rajmi tulawwihu fit tawrati, tatkala jarinya itu diangkat maka ayat rajam itu nampak di dalam Taurat. Ada di dalam Taurat. Fa'amara bihiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam farajama bil hijarati hatta mata. Maka Nabi pun memerintahkan, memberikan hukuman kepada mereka berdua dengan rajam, dirajam. Maka akhirnya mereka berdua pun dirajam dengan menggunakan batu sampai mati. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, juga lima Muslim. Nah, fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillah, maka ini adalah sebuah contoh dari perbuatan tahrif, menyelewengkan makna dari ulama'nya mereka Ahlul Jahiliyah terkait dengan kalamullah, pada kalamullah, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa akhfu hukmahu, sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyembunyikan hukumnya, menyembunyikan hukumnya. Wa min tahrifihim, dan di antara bentuk tahrifnya mereka juga orang-orang Yahudi ini, ما ذكره الله أنه أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah memerintahkan mereka orang-orang Yahudi untuk memasuki kota tersebut, memasuki pintu tersebut dalam keadaan bersujud. wa ayyakulu hittatan atau hittatun, dan agar mereka mengatakan hittatun naghfir lakum khatayakum, hittatun bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, maka kami akan berikan ampunan kepada kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Yakni hutta anna khatayana, bebaskanlah, ampunilah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Disuruh mengucapkan hitta. Fa'abdilu, maka mereka menggantinya, atau fa'abdalu, mereka menggantinya hittatan bikalimatin hintatan. Mereka mengganti kalimat hittah, kata hittah, dengan kata hintah, ditambahi nun, ditambahi huruf nun, hintah. Fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu, maka mereka menambah pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang itu bukan dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikian pula lah kebiasaannya orang-orang ahlul batil, ahlul bid'ah, senantiasa melakukan penyelewengan makna dari makna-makna yang semestinya. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghu wasilata, dan carilah oleh kalian wasilah. Lihat, seakan-akan mereka menemukan sebuah mata air gitu. Ayat ini mereka bawa kemana-mana, dijadikan dalil bolehnya kami itu kalau beribadah kepada Allah menggunakan wasilah-wasilah penghuni kubur, menggunakan wasilah-wasilah orang-orang saleh dan yang lainnya. Bahkan kami diperintahkan, ini buktinya. Dan carilah oleh kalian perantara. Tayyib. Suatu ayat yang sifatnya masih umum. Kemudian mereka memalingkan, dan mereka palingkan itu kepada makna yang tidak benar, kepada makna yang tidak benar. Seperti mereka mengatakan orang yang mengingkari kelahiran. Apa bahasa Arabnya kelahiran? Maulid. Orang yang mengingkari kelahiran, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia kafir. Benar enggak? Ya betul. Betul. Orang yang mengingkari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Tetapi mereka seret maknanya kepada makna-maknanya yang mereka inginkan, ihtifal maulid. Maknanya bagi mereka yang mengingkari perayaan maulid Nabi. Jauh sekali. Taib. Belum lagi nanti kalau kita berbicara terkait dengan ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Di antara metodologinya mereka adalah dengan cara tahrif seperti ini. Dengan cara tahrif seperti ini. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan kepada kita dakwah yang hak. Dakwah kepada tauhid, kepada sunnah. Dakwah di atas dalil, di atas burhan, di atas hujjah yang sangat jelas lagi nyata, siangnya atau malamnya seperti siang, putih, bersih. Yang tidaklah seseorang itu meninggalkannya kecuali dia akan binasa. Di dalam segala hal, dakwah ini, syariat ini telah mengatur kita dalam berkendara, di dalam belajar talabul ilmi, di dalam berumah tangga, di dalam berteman, dan semuanya. Manakala seseorang memiliki ihtimam, memiliki kemauan untuk mengenal dengan benar agama ini, maka sungguh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurna. Berzikir misalnya dalam hal berkendara, kapan seseorang dia mengendarai kendaraan tidak dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan yang akan menemaninya. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya barang siapa yang dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu syaitan wa huwa karim, maka kami akan ikatkan kepada mereka itu syaitan, dan itu sangat dekat bagi dirinya. Itu terkait dengan syariat berkendara. Belum lagi kalau masuk rumah, manakala kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis, seingat saya hadis Jabir bin Abdullah, syaitan, ada syaitan yang dia mendapatkan tempat tidur di dalam rumah, mendapatkan makanan di dalam rumah. Kapan? Manakala seseorang masuk rumah walam yadkurillah, dan dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan mengiringinya. Punya tempat tidur dia di dalam rumah, makanya rumahnya isinya mada, berantem terus, masalah terus. Jangan-jangan dimulai dari situ, masuk rumah bludes-bludes ya bahasanya. Nah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kemudian makan tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan mendapatkan asya, dapat makan malam kalau malam hari. Syariat kita telah sempurna, terlebih dalam perkara-perkara yang besar, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ta'awun, dalam bab al-ukhuwah, dalam bab tarbiyah, maka hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semuanya mengamalkan apa yang kita ketahui, dan menjadikan kita terus bersemangat untuk menuntut ilmu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.